loh, meleleh loh. Semua nyanyi. Sayang, opo kowe? Mengharap. Jenengmu saka hatiku sak tenang erang aku sing isih tresno sliramu coba pujane ngati nanging kowe ora ngerti kowe sing tak wanti-wanti malah jebol saiki kowe blenjani janji jare sehidup semati nanging apa bukti kowe mendo tresno budemi Hey.